Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sai Baba merupakan sosok spiritual di India yang mempunyai karakteristik sifat-sifat yang dianggap sebagai ciri dajjal dalam kutipan Ustadz Rahmat Baikuni berikut. Wahai Sai, kenapa setiap kali saya mencetak foto saya, foto Anda di kamera saya ini, selalu wajah Yesus yang muncul? Coba lihat, ketika diperlihatkan, itu reinkarnasi saya yang terakhir, kata dia. Itu reinkarnasi yang terakhir, dan sebentar lagi dia akan datang. Kapan? Ya, sekitar 8 tahun lagi. Dalam pandangan Muslim memang diwajibkan untuk mempercayai hari akhir, namun sebelum datangnya hari akhir tersebut akan muncul sesosok makhluk yaitu dengan sebutan Dajjal. Nah, dalam kutipan Ustadz Rahmat Baikuni tersebutlah, Ustadz Rahmat Baikuni menjelaskan tentang ciri-ciri Dajjal yang ada pada Sai Baba. Pemimpin spiritual terkemuka asal India, atau dengan nama Satya Sai Baba, pada Minggu tanggal 24 April tahun 2011 pagi telah meninggal dunia. Sebelumnya pria yang diyakini pengikutnya manusia setengah dewa itu menjalani perawatan intensif selama 3 pekan akibat gagal jantung kronis yang menderanya. Sebagaimana diberitakan kantor berita AFP mengutip NDTV yang menyiarkan pernyataan tim dokter, Sai Baba mengalami gagal jantung. Sejak tanggal 28 Maret tahun 2011, Sai Baba menjalani perawatan di rumah sakit di Puttaparthi, India. Saat itu ribuan pengikut Sai Baba juga berkumpul di rumah sakit tempat Sai Baba menghembuskan nafas terakhirnya. Mereka mengiringi pemulangan jenazah Sai Baba ke tempat kelahirannya di bagian selatan Provinsi Andhra Pradesh. Satya Sai Baba lahir dengan nama Satya Narayana Raju pada tanggal 23 November tahun 1926. Dia diyakini sebagai reinkarnasi dari Sirdi Baba, seorang filsuf dan mahayogi, yang meninggal dunia pada 1918. Ajaran spiritual yang Sai Baba sebarluaskan, mendapat banyak pengikut di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Di berbagai kesempatan Sai Baba yang sering dianggap sebagai orang suci itu menegaskan ajarannya bukan agama dan bukan sekte dari agama tertentu yang sudah ada. Menurut jutaan orang di dunia yang mempercayainya, Baba memiliki kekuatan supranatural termasuk menyulap benda begitu saja, mengetahui kisah kehidupan orang di masa lalu, mampu mengobati penyakit mematikan, bahkan menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Apakah Sai Baba termasuk Dajjal? Allahualam bisawan. Semoga kita semua termasuk dalam orang yang dijauhkan dari fitnah Dajjal. Amin amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.